কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari apa yang kita bahas dari kitab Ar-Riqaq yang sahih al-Imam al-Bukhari. Pada pertemuan yang lalu, yaitu sebulan yang lalu, kita telah sampai dari bab yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab man balagha sittina sanatan faqad a'dharallahu ilaihi fil umri, yaitu bab barang siapa yang telah mencapai umur 60 tahun maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya di dalam permasalahan ini sebagai renungan buat kita semuanya, sebagai introspeksi, muhasabah bagi kita semuanya. Bahwasanya apa yang disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, bahwasanya orang-orang yang telah mencapai umur 60 tahun tersebut diperingatkan kepada diri mereka bahwasanya dekatnya ajal mereka, yang dengan hal tersebut dia kemudian berusaha mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan kematian. Bukan berarti bahwasanya bagi orang-orang yang belum mencapai umur 60 tahun kemudian dia bebas untuk mengumbar hawa nafsunya, kemudian dia bebas untuk kemudian melanggar syariat Allah, kemudian dia bebas untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak. Karena kita semuanya tentunya tidak mengetahui kapan ajal itu akan datang. Tetapi apa yang disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini setidaknya sebagai peringatan bagi kita bahwasanya apabila seorang telah mencapai umur 60 tahun dan dia belum mendapatkan hidayah, dan dia belum kemudian berusaha untuk bertaubat kepada Allah, tidak berusaha kemudian meninggalkan apa-apa yang dia telah langgar sebelumnya, maka sungguh ini sebagai tanda-tanda kejelekan baginya. Karena Allah sudah menghilangkan uzur tersebut. Yang sebelumnya mungkin Allah telah memberikan uzur sampai dia mencapai umur 60 tahun tersebut agar dia mengingat. Diberikan waktu oleh Allah untuk kemudian beristighfar. Untuk kemudian diberikan waktu kepadanya untuk dia bertobat kepada Allah. Tapi sungguh ketika sudah mencapai umur 60 tahun tersebut, kemudian dia tidak segera bertobat, maka sungguh kesudahan setelah itu adalah sesuatu yang sangat dikhawatirkan baginya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang tersebut. Tetapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sebutkan, tentunya bukanlah ini sebagai batasan ditutupnya pintu taubat bagi seorang hamba ketika sudah umur 60 tahun, tidak. Tetap Allah subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya. Ketika seorang hamba dia telah mencapai umur 60 tahun, bahkan lebih, dan dia belum sampai ajal tersebut, sampai tenggorokannya, kematian itu belum sampai mencapai kerongkongannya, dia belum sampai nazak sakaratul maut, matahari belum terbit dari sebelah baratnya, maka pintu taubat itu masih terbuka lebar bagi siapa saja yang berusaha bertaubat, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat hambanya. Inna allaha yakbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat hambanya selama nyawanya itu belum sampai kerongkongannya, belum sampai tenggorokannya, dalam keadaan nazak sakaratul maut. Demikian juga dalam riwayat yang lain, malam tatlu'i syamsu min maghribiha, selama matahari itu belum terbit dari sebelah baratnya. Kalau sudah terbit dari sebelah barat, sebagai tanda-tanda besar datangnya kiamat, yang dengan hal tersebut telah tertutup pintu taubat bagi seorang hamba. Demikian juga ketika dia telah sampai sakaratul maut, maka sungguh ketika itu, ketika dia nazak, nyawa itu sudah sampai tenggorokan, sampai kerongkongannya, maka ketika itu pun dia tidak diterima dari apa yang dia sesali, dan sungguh itu adalah merupakan tanda-tanda kejelekan baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang kemudian dia tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah telah memanjangkan umurnya, maka sungguh itu sebagai tanda-tanda kejelekan baginya, dan azab Allah subhanahu wa ta'ala maha pedihnya. Jangan juga kemudian seorang yang masih muda di antara kita yang belum sampai umur 60 tahun tersebut kemudian mengatakan, ya nanti sajalah kalau gitu tobatnya umur 60 tahun. Siapa yang bisa mengetahui ajal itu akan datang pada diri seorang hamba? Tidak ada seorang itu kapan mengetahui ajal itu akan datang pada dirinya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan ketidaktahuan kita kapan kematian itu menjemput kita, maka sungguh kita berusaha beramal saleh. Bisa jadi kematian itu akan datang besok atau lusa, bahkan bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita semuanya dalam keadaan kita, dalam keadaan kita tidak mengetahui, dalam keadaan na'udzubillah kalau seandainya kita berada dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah merupakan perkara-perkara yang sangat kita khawatirkan pada diri kita. Sehingga ketika kita tidak tahu, justru kemudian kita semangat beramal saleh, yang kita berharap untuk kemudian kita dimatikan dalam keadaan beribadah, dalam keadaan kita taat kepada Allah, dalam keadaan kita mengikhlaskan ibadah karena Allah. Sampai-sampai sebagian salaf disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya sebagian mereka sampai-sampai mengatakan, kalau seandainya saya tahu bahwasanya saya dalam sujud yang saya kerjakan karena Allah, semata ikhlas karena Allah, maka sangat sungguh berharap bahwasanya saya itu mati dalam keadaan sujud itu tadi. Kalau seandainya saya tahu bahwasanya dalam sujudku itu ada yang ikhlas karena Allah, ada yang benar-benar mengikhlaskan ibadah tersebut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tercampuri padanya syirik, riya, tidak tercampuri padanya penyakit-penyakit yang merusak amalan seorang hamba, maka sungguh aku ingin mati dalam keadaan sujud tersebut yang dibangun di atas keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Menunjukkan apa? Semangatnya para salafus saleh pendahulu kita yang saleh, untuk kemudian mereka berharap mati dalam keadaan benar-benar di atas ketakwaan kepada Allah, benar-benar di atas keikhlasan kepada Allah. Berbeda dengan orang yang datang belakangan di antara kita, na'udzubillah, kadang-kadang terlena dengan berbagai kehidupan dunia, lupa dengan itu semuanya. Kita sibuk dengan dunia, kita lalai dengan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian kita na'udzubillah bahkan tidak peduli kalau seandainya di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dimatikan dalam keadaan dia bermaksiat. Berapa banyak yang mereka mati dalam keadaan dia mengangkat minuman-minuman khamr mereka. Mereka berbangga dengan kemaksiatan yang ada pada mereka. Berapa banyak di antara mereka mati, tewas dalam keadaan mengenaskan, dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan perzinaan, dalam keadaan dalam arena perjudian, dalam keadaan mereka tenggelam dalam kehidupan yang terjerumus di dalamnya kemaksiatan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah perkara yang sekali lagi sebagai peringatan bagi kita, yang sungguh dengan ini tumbuh rasa pada diri kita, rasa khauf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian setelah itu kita akan berpindah kepada bab yang dengannya akan lahir pada kita sikap roja, berharap atas ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu sisi kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azabnya, tetapi demikian juga satu sisi yang lainnya kita juga tetap berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita semuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu pada bab yang berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari membawakan suatu bab yang bab ini menunjukkan fikihnya beliau. Menunjukkan Al-Imam Al-Bukhari adalah faqih. Tidak semata-mata beliau meletakkan suatu bab dalam hadis yang beliau susun ini seolah-olah demikian saja, seolah-olah tidak ada terkait antara satu bab dengan bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya ini adalah babul amalil ladzi yubtagha biha wajhullah fihi sa'dun, yaitu bab tentang amalan yang diharapkan dengannya untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bab yang membahas tentang amalan yang seorang berharap dengannya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kesesuaian antara bab yang sebelumnya yang kita bahas terkait dengan peringatan kepada kita tentang orang-orang yang telah mencapai umur 60 tahun yang Allah telah menghilangkan udzur baginya. Artinya, sebagaimana yang telah kita bahas, sekali lagi bukan sebagai batasan bahwasanya orang tersebut berarti ditutup pintu tobatnya, tidak. Tetapi, sebagai peringatan bagi orang-orang yang seperti itu keadaannya, telah diberikan, dipanjangkan umurnya sampai umur yang telah Allah tentukan tadi, sebagai peringatan bahwasanya telah dekat ajalnya tersebut. Dan apabila telah sampai umurnya lebih, atau telah 60 tahun atau lebih, maka sungguh apabila dia tidak bertobat kepada Allah, maka sungguh itu sebagai tanda-tanda kejelekan baginya. Maka di sini kata beliau, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, kenapa Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab yang berikutnya ini yang berkaitan tentang suatu amalan yang diharapkan dengannya wajah Allah, yang tentunya di sana bermakna bahwasanya kita dituntut untuk tetap masih berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba untuk seorang itu kemudian mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian seorang ketika mendengar azab Allah subhanahu wa ta'ala kemudian putus asa. Jangan sampai kemudian ketika seorang mendengarkan ancaman-ancaman Allah, kemudian setelah itu dia putus asa. Dia putus asa dari rahmat Allah, al-kunut min rahmatillah. Jangan sampai. Jangan seolah-olah, wah saya ini sudah banyak dosanya, saya ini sudah kotor. Sudah banyak saya bergelimang dengan dosa. Tidak mungkin saya ini diampuni dosa-dosa saya. Ya sudahlah kalau gitu, sudah terlanjur. Sudah kadung nyemplung katanya. Sudah terlanjur basah. Ya sudahlah, kalau gitu tetap maksiat saja. Ah ini namanya apa? Al-kunut min rahmatillah. Dia putus asa dari rahmat Allah. Padahal rahmat Allah sangat luas. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ya. Sehingga dengan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala tadi, kita dituntut untuk kemudian kita takut. Tapi jangan sampai takutnya kita kemudian melahirkan sikap putus asa dari rahmat Allah. Tetap kita kemudian menjadikan dalam diri kita ar-raja min rahmatillah, harapan kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni dosa-dosa hambanya, maha memberikan rahmat kepada hambanya, maha luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi juga jangan sampai dengan seorang ketika tahu atau meyakini tentang rahmat Allah yang sangat luas ini, kemudian dia melalaikan sisi yang pertama tadi, al-khauf, ya, min azabillah. Jangan sampai kemudian dia tidak memperdulikan terkait dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Dia ingatnya, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Akhirnya apa? Ya sudah, dia bermudah-mudah dalam dosa. Sedikit-sedikit dia terjatuh dalam dosa, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sedikit dalam dosa jatuh, demikian. Bahkan na'udzubillah, akhirnya dia terjatuh dalam dosa yang besar, dia menyepelekan, meremehkan dosa-dosa. Telah kita bahas bagaimana seorang yang meremehkan dosa itu bukan ya. Walaupun itu dosa kecil, bukan itu sebagai bagian dari dosa kecil, bahkan itu masuk dalam dosa besar. Ya. Sampai-sampai dulu para sahabat ya, menganggap perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa kecil itu bukan sebagai dosa-dosa kecil. Ya. Bahkan menganggapnya itu sebagai perkara-perkara yang bisa membinasakan seorang hamba. Kalau seandainya kita sekarang ini mungkin menganggapnya itu sesuatu perkara yang sepele. Ya. Maka sungguh dulu zaman para sahabat perkara tersebut adalah perkara yang sangat besar. Mereka sangat takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu seorang hamba dituntut untuk kemudian di dalam permasalahan al-khauf wal-raja ini adalah seimbang dia. Dalam satu sisi dia takut kepada azab Allah, satu sisi yang lainnya dia tetap berharap rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang kemudian dia hanya takut saja, tetapi dia tidak berharap, maka dia akan terjatuh dalam apa? Al-kunut min rahmatillah. Dia akan terjatuh dalam, kalau dia hanya takut saja, ya, tidak ingat terhadap luasnya rahmat Allah, dia akan putus asa dari rahmat Allah. Akhirnya apa? Tetap dia terus dalam maksiatnya. Hasil akhirnya sama dengan yang kedua. Yang kedua kalau seandainya dia semata-mata dia mengingat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan dia meremehkan dosa-dosa, dia tidak takut kepada azab Allah, demikian juga dia akan terus dalam maksiatnya. Hasil akhirnya itu sama. Baik yang pertama yang dia hanya lebih mengutamakan takutnya dia kepada Allah, dia akhirnya putus asa dari rahmat Allah, dia tetap bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Dia menganggap dirinya sudah tidak akan diampuni oleh Allah, ya sudah kalau gitu. Bahkan seolah-olah dia pasrah, karena saya ini sudah ditakdirkan seperti ini, seolah-olah demikian. Padahal kita yakin, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala peringatkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut berusaha untuk merubah diri-diri mereka sendiri. Kalau seandainya dia tidak berusaha ikhtiar, tidak berusaha untuk berusaha menjadi orang yang saleh, tidak berusaha untuk mencari hidayah, maka jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan itu pun akan sangat sedikit baginya. Sehingga dia pun akan sangat kecil kemungkinannya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau dia tidak berusaha mencari sebab untuk mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan dunia, ya, kadang-kadang manusia yakin, oh memang kalau ingin mendapatkan harta ya harus berusaha, harus mencari nafkah, harus mencari rezeki. Tapi dalam urusan akhirat, tidak seperti ini. Dalam urusan akhirat seolah-olah ya sudahlah pasrah. Kalau nanti masuk surga ya masuk surga, kalau nanti masuk neraka ya sudah. Seolah-olah demikian. Padahal sesungguhnya demikian juga dalam masalah akhirat. Kita dituntut untuk apabila kita ingin mendapatkan surga Allah, ingin mendapatkan jannah Allah, ingin mendapatkan hidayah dari Allah, ya cari sebabnya. Jangan kemudiannya sudahlah nanti kalau menunggu hidayah dari Allah. Bukan seperti ini keadaannya. Kita harus berusaha. Allah ya subhanahu wa ta'ala akan memudahkan hamba-hambanya yang berusaha untuk mendapatkan hidayah tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang kedua, orang yang kemudian dia lebih dominan, ya, rojaknya dia kepada Allah dan tidak kemudian ada pada dirinya rasa khauf dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut kepada Allah, akhirnya dia pun akan menyepelekan dosa-dosa. Awalnya yang disepelekan dosa-dosa kecil, terus satu demi satu, alah cuma dosa kecil aja kok. Nanti sholat sunnah, kan diampuni dosanya. Ya nanti wudu, kan wudu menghapuskan dosa-dosa kecil. Subhanallah. Seolah-olah dia yang bisa mengampuni dosa-dosanya, dia sendiri. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila seorang tumbuh yang seperti ini pada kalbunya, dan dia meremehkan dosa-dosa kecil tersebut, itu adalah termasuk bagian perkara-perkara yang sangat mengkhawatirkan pada dirinya. Ya. Yang dulu para sahabat itu, ya, menganggap itu adalah kunna lana'udduha minal mubiqat. Kami menganggap dulu dosa-dosa kecil itu adalah sebagai apa? Ya. Sebagai perkara-perkara yang bisa membinasakan seorang hamba. Kalau seandainya kita menganggap itu dosa yang lebih remeh, lebih kecil daripada, ya, seutas rambut. Remeh, kecil. Tapi dulu para sahabat, bahwasanya perkara tersebut adalah dosa yang bisa membinasakan seorang hamba. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dua perkara ini dikatakan oleh para ulama, harus seimbang. Apabila yang pertama, maka akan bisa dia lebih dominan rasa khaufnya kepada Allah, akan melahirkan al-qunut min rahmatillah. Adapun yang kedua, apabila dia lebih dominan ar-raja tersebut, rasa harapnya dia kepada rahmat Allah, maka sungguh dia akan menjadi orang-orang yang gurur, orang-orang yang tertipu dengan apa yang ada pada dirinya, sehingga dia menjadi orang yang maghrur. Orang-orang yang tertipu, sehingga dia tidak peduli dengan apa yang dia kerjakan tersebut, akhirnya terus dia bergelimang dengan kemaksiatan yang ada pada dirinya, dan dia tidak takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Hasil akhirnya itu, ya sama, akhirnya tetap bermaksiat kepada Allah. Sehingga seorang mukmin dengan keimanan yang sebenarnya harus seimbang antara khauf dan raja. Rasa takutnya dia kepada Allah dan rajanya dia terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian dia dominan salah satunya, kemudian yang satunya hilang pada dirinya. Tetapi dia harus seimbang antara rasa takut dia kepada azab Allah, dan demikian juga rasa harapnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kenapa Imam Al-Bukhari membawakan bab ini? Faqala hasyal musannif an yadhunna anna man balagha 60 wa huwa muwadhibun 'alal ma'siyah. Yaitu Al-Musannif Al-Imam Al-Bukhari ya, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu yang mensyarah Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasanya bahwa Al-Imam Al-Bukhari seolah-olah beliau khawatir kalau seandainya ada orang yang menyangka, ya, kenapa beliau membawakan bab yang berkaitan dengan rahmat Allah atau yang berkaitan dengan masalah harapan terkait dengan rahmat Allah ini, yang amalan tersebut ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah, maka itu sebagai perkara-perkara yang Allah akan memberikan rahmat dengannya. Bahwasanya beliau Al-Imam Al-Bukhari khawatir kalau ada orang yang menyangka bahwasanya orang-orang yang telah mencapai umur 60 tahun itu bahwasanya dia mesti berada di atas kemaksiatan. Sebagai stempel bahwasanya kalau sudah 60 tahun tidak tobat ya sudah berarti mesti seperti itu. Tidak. Bisa dipahami? Nah. Sehingga kata beliau bahwasanya wa yustafadu minhu anna taubata maqbulatun ma lam yasil ilal haddil ladzi sabata fihi annaha la tuqbal ma'hu wa huwal wusulu ilal ghargharah. Sehingga bisa diambil dari faedah dari hadis ini atau dari penempatan perkara ini bahwasanya taubat itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai batasan yang hal tersebut telah ditetapkan oleh Allah, di mana tidak diterima tobat tersebut ketika nyawa seorang hamba sampai kerongkongannya, sebagaimana hadis yang kita sebutkan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat seorang hamba selama nyawa seorang hamba itu belum sampai kerongkongannya, belum sampai nazak, belum sampai yang dia ketika itu dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan nazak. Ya. Baik. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis yang pertama tadi atau yang hadis yang sebelumnya yang berkaitan tentang seorang yang mencapai umur 60 tahun itu adalah sebagai hadis yang berkaitan tentang ancaman. Bagi orang-orang yang sudah sampai 60 tahun tidak tobat, yaitu ancamannya Allah telah menghilangkan udzur baginya. Tapi sekali lagi bukan sebagai batasan akhir. Maknanya bahwasanya orang-orang yang tidak tobat ketika dia sudah dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun, maka itu tanda-tanda kejelekan baginya. Walaupun masih ada kemungkinan Allah memberikan hidayah kepada orang tadi. Ya. Berapa banyak orang yang mungkin sampai kemudian Allah berikan hidayah ketika dia sebelum matinya. Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Yang tentunya inilah menunjukkan Allah Maha Adil. Dan berapa banyak demikian juga orang-orang yang dulunya mungkin dia beramal soleh. Tapi subhanallah pada akhir hayatnya ketika dia mau meninggal, subhanallah dia ternyata mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau yang pertama tadi, dia mungkin beramal dengan amalan maksiat. Subhanallah, Allah berikan hidayah. Ketika dia mau mati, ketika dia mau meninggal, Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Dia bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dia kemudian bertobat atas berbagai dosa-dosa yang sebelumnya juga dia bisa. Kemudian menyadari itu semuanya. Allah berikan kepadanya tanda-tanda kebaikan ketika dia menjemput ajalnya. Dan berapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang awalnya mungkin dia beramal dengan amalan-amalan soleh, tapi ternyata ketika dia mau mati, ketika ajal menjemput dirinya, ternyata dia na'udzubillah dalam keadaan su'ul khatimah. Mungkin. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah merupakan keadilan Allah. Jangan kemudian mengatakan, "Wah, berarti enggak adil." Sekali lagi adalah menunjukkan keadilan Allah. Allah memberikan yang sepertinya adalah sesuai dengan apa yang diperbuat oleh seorang hamba. Al-jaza'u min jinsil amal. Bahwasanya balasan seorang hamba itu sesuai dengan amalannya. Jangan kemudian mengatakan, wah ini gak adil. Allah berbuat zalim kalau gitu. Na'udzubillah. Jangan sampai kita berucap seperti ini atau terbetik dalam hati kita yang seperti ini. Waduh kasihan ya. sudah kan berarti ini Allah enggak. Jangan sampai. Karena sesungguhnya kita yakin wa ma kana rabbuka bidzallamin lil 'abid, bahwasanya Allah tidak mungkin berbuat, tidak mungkin Rabbu yaitu Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada hamba-hambanya, tidak mungkin. Wa ma yadzlimu rabbuka ahada, dan tidaklah Rabbmu berbuat zalim kepada seorang pun, tidak ada. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada seorang pun di antara kita, di antara manusia, tidak. Allah Maha Adil. Lah kenapa kok orang yang seperti itu keadaannya? Karena Allah Maha Tahu. Allah pilih orang-orang yang memang Allah kehendaki untuk diberikan rahmat. Allah Maha Tahu apa yang disembunyikan dalam dadanya. Kita tahunya hanya yang secara zahir saja, ya enggak? Kita yang tahu hanya secara zahir, dia mungkin orang yang ahlu taat. Orang yang memang ya ahlu ibadah. Orang yang senantiasa melaksanakan syariat Allah, itu yang zahir, yang nampak. Tapi ternyata Allah Maha Tahu apa yang disembunyikan dalam dadanya. Ternyata hatinya rusak dengan kemaksiatan, rusak dengan penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit riya'un, pamer di hadapan orang yang dia yang melihat kepada dirinya, atau ingin didengar atau diperdengarkan di hadapan manusia, atau penyakit ujub, bangga diri yang ada pada dirinya yang merusak amalan-amalan saleh yang dia kerjakan tersebut. Allah Maha Tahu. Ternyata amalan-amalan tersebut ternyata menjadikan penghapus dari amalan-amalan yang dia kerjakan sebelumnya. Allah Maha Tahu. Kemudian akhirnya apa? Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tentunya itu adalah menunjukkan orang tersebut dibalas sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dia perbuat. Balasannya disegerakan apa? Di dunia. Al-jaza min jinsil amal. Sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Allah Maha Adil. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan beramal dengan amalan ahli jannah, akan beramal dengan amalan penduduk surga. Amalan-amalannya amalan saleh. Sampai-sampai antara dirinya dengan surga itu, karena dia adalah orang yang senantiasa beramal soleh, seolah-olah tidak ada jarak antara dirinya dengan amal soleh, dengan jannah tersebut, dengan surga Allah, kecuali satu hasta. Fayasbiqu 'alaihil kitab. Kemudian takdir mendahului dirinya. Fayamalu bi'amali ahli nar. Kemudian dia beramal dengan amalan penduduk api neraka. Beramal dengan amalan maksiat pada akhir hayatnya. Beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha. Kemudian dia masuk ke dalam api neraka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya kenapa orang tersebut dibalas dengan yang seperti ini. Disebutkan bahwasanya dia memang beramal dengan amalan saleh, fima yabdulinnas, dari apa yang nampak di hadapan manusia saja. Ya zahirnya memang orang yang taat, tapi ternyata hati itu yang mengetahui hanyalah Allah. Ya, hati itu yang maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jin tidak tahu hati seorang hamba. Apa yang ada pada diri seorang hamba, jin itu tidak tahu. Yang maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Tahu apa yang disembunyikan dalam dada seorang hamba, sehingga dia pun dibalas sesuai dengan apa yang dia usahakan. Demikian juga sebaliknya, orang yang tadi ada yang beramal dengan amalan penduduk neraka awalnya, kemudian Allah kehendaki pada akhir hayatnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu pun karena Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dadanya. Allah Maha Adil. Kemudian Allah berikan hidayah kepadanya, Allah berikan rahmat kepadanya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga ini adalah sebagai nasihat buat kita semuanya untuk kemudian kita memperbaiki baik yang zahir maupun yang batin. Ya. Jangan kemudian kita merasa aman dengan apa yang kita jalani dari amal saleh. Kita hanya memperbaiki yang zahir-zahir saja, tapi tidak berusaha memperbaiki yang batin. Tapi kedua-duanya, yang zahir maupun yang batin, kita luruskan. Kita ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang kita sampaikan tadi sebagai peringatan bagi kita semuanya, Dan ada sebuah perkataan sebagian salaf atau sebagian para ulama yang sungguh menjadi perhatian buat kita semuanya. Jangan sampai kemudian kita merasa bangga dengan apa yang kita amalkan dari amalan-amalan yang kita kerjakan ini. Sebagaimana amalan-amalan yang kita kerjakan juga akan rusak dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan riya atau sumah. Sampai-sampai di antara para ulama memperingatkan tentang masalah ujub ini, bangga diri ini. Kadang-kadang seorang mungkin gak riya, gak sumah, tapi ujub, bangga diri. Wah, saya ini adalah orang yang paling soleh di kampung saya. Saya ini adalah orang yang paling berilmu di antara ikhwan-ikhwan yang lainnya. Na'udzubillah. Saya ini adalah orang yang paling. Yang seperti ini, penyakit yang jangan sampai kemudian kita pelihara. Langsung kita tepis ketika ada bisikan-bisikan yang seperti ini. Kita langsung mengatakan, la haula wala quwata illa billah. Penyakit riya, penyakit sumah, penyakit ujub itu bisa hilang dengan diantaranya kita mengingat bahwasanya apa yang kita amalkan dari amal soleh itu adalah kehendak Allah. Adalah tidak ada daya dan upaya kecuali itu adalah merupakan kehendak dari Allah. Kita bisa menjadi orang yang taat, kita bisa menjadi orang yang soleh, kita bisa menjadi orang yang bisa beramal soleh, bisa mudah ringan untuk beramal soleh, itu adalah karena kehendak Allah. Jangan kemudian kita menggantungkan pada diri kita sendiri. Kita ingat, la haula wala quwata illa billah. Sehingga para ulama ketika mengingatkan bahaya ujub ini, atau bahaya syirkul asghar ini, bahwasanya seorang yang dia menangis dalam keadaan ya dia bermaksiat, dalam keadaan seorang yang dia bermaksiat tapi dia menangis dan menyesali apa yang dia perbuat, itu adalah lebih baik daripada seorang yang beramal soleh tapi dia bangga diri, dia ujub dalam apa yang dia kerjakan. Ya, seorang yang bermaksiat kepada Allah tapi dia menyesal, dia menangis dengan apa yang dia kerjakan tersebut, itu adalah lebih baik, lebih mending maksudnya, daripada orang yang kemudian dia beramal soleh tapi dia merasa bangga dengan apa yang dia kerjakan. Wah, ini kalau bukan saya tidak bisa seperti ini. Kalau bukan saya tidak bisa seorang bisa sholat malam seperti saya. Na'udzubillah. Demikian dan demikian. Perkara seperti ini akan bisa merusak amalan seorang hamba yang na'udzubillah. Dengan sebab tersebut seorang akan bisa mendapatkan perkara yang sangat berbahaya dari su'ul khatimah. Maka oleh karena itu ketika kita mendapatkan ujian bisikan dari syaitan atau jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan dan kejelekan, langsung kita tepis. Jangan dimong, jangan dipelihara penyakit-penyakit hati tersebut. Langsung ditepis. Bisa dengan doa. Apa doanya? Ya, doa berlindung dari kesyirikan. Ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik, dosa menyekutukanmu, dan aku berlindung kepadamu dan aku meminta ampun dari dosa yang aku tidak ketahui. Ini adalah bagian kita beristighfar dari apa yang terbetik dalam diri kita. Mungkin kita habis sholat sunnah mungkin, atau habis kita beramal soleh, kadang-kadang tumbuh. Ada orang yang melihatmu loh. Nah, apalagi mungkin ya para uzab, para bujangan kadang-kadang melihat mungkin yang rencananya mau ya dia mau menikahi anaknya si fulan wala alan, mungkin calon bapak mertuanya, waduh semangat, seolah-olah demikian. Nah, ini ada yang seperti ini, langsung ditepis, langsung ingat, la haula wala quwata illa billah. Demikian juga kalau tumbuh habis beramal soleh, habis membaca Al-Quran, wah suaramu bagus loh, tidak ada orang yang sebagus kamu suaranya. Tertumbuh atau dibisikkan yang seperti ini pada diri kita, langsung kita tepis. Langsung kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Berdoa dengan doa tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wastaghfiruka lima la a'lam. Demikian juga di antara para ulama, selain beberapa hal tadi di antara terapinya ya. Kadang-kadang masih terus ini syaitan ya. Ya, memasukkan, membisikkan pada diri kita. Habis kita sudah mengatakan seperti tadi kemudian doa, kadang-kadang masih ada juga. Langsung kita ingat. Dikatakan oleh para ulama yaitu apa? Mengingat dosa-dosa yang ada pada diri kita. Ya. Mengingat dosa-dosa yang ada pada diri kita. Kita ini banyak berdosa, sudah banyak. Kenapa kita kemudian kita pengen ditambahi lagi dosa-dosa kita? Kita ini adalah makhluk yang lemah, penuh dengan bergelimang dengan berbagai dosa dan kekhilafan. Jangan sampai kemudian kita tambahi lagi dengan dosa-dosa-dosa yang dosa tersebut akan bisa membinasakan seorang hamba. Sehingga terapi-terapi tadi al-ilaj, ya, 6, itu adalah diantara yang disebutkan oleh para ulama, baik dengan apa yang dikatakan dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dengan doa, ataupun kemudian kita mengingat bahwasanya adalah merupakan perkara-perkara yang Allah kehendaki dengannya, ataupun kemudian seorang itu ingat terhadap dosa-dosa yang ada pada dirinya sehingga apa, dia menyadari bahwasanya dia adalah makhluk yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita untuk tetap beramal saleh sampai ajal menjemput kita semuanya, dan semoga kita dimatikan di atas Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.